إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات والبدع ومن عذاب النار أيها الناس عباد الله عزني الله وإياكم جميعا kita berada di bulan Dzulqa'dah atau disebut juga Dzulqa'dah. Bulan ini disebut Dzulqa'dah dikarenakan mereka di bulan ini yaq'uduna 'anil qital, mereka di bulan ini bangsa Arab mereka istirahat dari peperangan, mereka berhenti berperang di bulan Dzulqa'dah, tidak melakukan peperangan di bulan ini. Yaq'uduna 'anil qital, oleh karena itu disebut Dzulqa'dah. Bulan ini merupakan salah satu dari bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diharamkan untuk melakukan peperangan di dalamnya. Bulan ini merupakan salah satu dari 4 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan haram. Dari 4 bulan yang disebut Al-Ashrul Hurum yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, Inna iddata syuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 12 bulan. Ini bulan-bulan Hijriyah. Ini yang ada pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ketetapan hukum Allah fi kitabillah, yakni pada ketetapan hukum takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan perputaran zaman yang silih berganti, malam berganti siang, siang berganti malam, Allah menetapkan perputaran zaman waktu itu dalam setahun adalah 12 bulan. Di hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malamnya, menciptakan siangnya, dan mengatur pergantian malam dan siang. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan masa itu, waktu itu adalah 12 bulan. Semuanya telah tertera dalam Al-Lawhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta, menciptakan langit, bumi dan seisinya. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram yang memiliki kekhususan. Wajib untuk dimuliakan. Diharamkan melakukan peperangan di bulan-bulan itu. Dilarang melakukan kezaliman di bulan itu. Meskipun di bulan-bulan yang lainnya sepanjang tahun tidak boleh melakukan kezaliman. Tetapi kezaliman dilakukan di bulan-bulan haram lebih berat. Itulah syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, أي في جميع الشهور. Kalian jangan mendzalimi diri kalian pada seluruh bulan-bulan. 12 bulan dia melakukan kezaliman. Kezaliman mutlak tidak dibolehkan. ثُمَّ اخْتَصَّ اللَّهُ تَعَالَى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْهُنَّ. Kemudian Allah mengkhususkan 4 bulan dari 12 bulan itu. Faja'alahunna harama. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya haram. Wa'adzama hurumatihinna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan, membesarkan kehormatannya. Dibandingkan yang lainnya. Faja'ala dhamba fihinna a'zam. Wal amal as-salih wal ajra fihinna a'zam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram lebih besar, lebih berat daripada bulan-bulan yang lainnya. Begitu pula amal soleh dan pahala yang dikerjakan di bulan-bulan haram lebih besar daripada di bulan-bulan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan 4 bulan ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga memuliakan bulan suci Ramadan yang baru saja kita lewati. Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih dari makhluk-makhluknya untuk dimuliakan, diberi kekhususan, kehormatan, kemuliaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Qatadah rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia para rasul yang diistimewakan daripada yang lainnya. Istafa minal malaikati wal bashar rusula wastafa minal kalami dhikrah. Dan Allah memilih dari ucapannya Al-Quran. Wastafa minal ardh al-masajid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari belahan bumi masjid-masjid yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khairul biqa'. Wastafa minas syuhur ashur hurum wa ramadhan. Dan Allah mengistimewakan dari bulan-bulan yang ada 4 bulan haram dan bulan ramadhan. Wastafa minal usbu' yawmal jum'ah. Allah subhanahu wa ta'ala memilih dalam sepekan yang diistimewakan adalah hari Jum'at. Hari ini yang sedang kita rayakan sekarang dengan Jum'atan, dengan sholat Jum'at yang diawali dengan khutbah. Fa'adzimu ma'adzamallah. Maka hendaknya kalian mengagungkan, memuliakan apa yang telah diagungkan, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innal umur tu'adzamu bima'adzamah Allahu bih inda ahlil fahmi wal ilm. Karena sesuatu itu dimuliakan, diistimewakan sesuai ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah memuliakannya, mengistimewakannya. Di sisi orang-orang yang memiliki pemahaman, memiliki akal, logika dan memiliki ilmu, kita berjalan sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah muliakan, kita muliakan. Bagaimana memuliakannya sesuai aturan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari hadith Abu Bakrah, Rasulullah SAW ketika berkhutbah di Mina, menyatakan di antara isi khutbahnya, inna zamana qad istadara kayawmi khalaqallahu samawati wal ard. Sungguh zaman, waktu sekarang berputar persis posisi bulan-bulan itu kembali normal sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menetapkannya, menciptakannya pertama kali di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Karena orang-orang jahiliyah dari bangsa Arab, mereka mengganti, menukar-nukar ya bulan-bulan itu sesuai dengan seleranya. Jika mereka ingin melanggarnya, melakukan peperangan, maka diganti, ditukar dengan yang lainnya. Supaya tidak melanggar bulan-bulan haram itu, ya berperang di bulan yang bukan bulan haram dengan cara ditukar, padahal itu bulan haram. Tetapi hari itu, kata Nabi SAW, hari ini kembali normal perputarannya sebagaimana yang Allah SWT ciptakan. Tetapkan di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Nabi menyebutkan bulan-bulan haram itu thalathu mutawaliyat, tiga bulan berturut-turut diawali dengan Dzulqa'dah. Dan ini di sisi ulama tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat bahwa Dzulqa'dah termasuk dari bulan-bulan haram. Berikutnya Dzulhijjah. Berikutnya bulan Al-Muharram. Tiga bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Wa Rajab, dan satu bulan terpisah, tersendiri, yaitu Rajab. Mudhar. Baina Jumada wa Sya'ban. Rajab. Yani sesuai yang ditetapkan oleh mudhar. Ya, mudhar benar ketika menetapkan bulan haram itu adalah Rajab. Yaitu antara Jumada dan Sya'ban. Jadi Dzulqa'dah, bulan yang kita sekarang berada di dalamnya, salah satu dari bulan-bulan haram tersebut, yang telah kita dengar ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, dzalika ad-dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Di antara kekhususan bulan Dzulqa'dah yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataiful Ma'arif, bulan Dzulqa'dah adalah salah satu dari bulan-bulan haji, rangkaian bulan haji yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ibadah haji itu waktu pelaksanaannya di bulan-bulan yang telah diketahui. Bulan-bulan itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Itulah bulan-bulan rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Berikutnya yang juga disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, kekhususan bulan Dzulqa'dah adalah dari empat umrah yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, keempat-empatnya jatuh di bulan Dzulqa'dah. Umrah yang pertama yaitu umrah Hudaybiyah setelah perang Ahzab, perang Khandaq melawan pasukan gabungan sekutu Quraisy dan sekutu-sekutunya yang gagal total dan tidak membuahkan hasil apapun, dan mereka tidak akan bisa mengumpulkan kekuatan sebesar itu setelahnya. Itu pertanda bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan kaum muslimin. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan bahwa setelah ini kita yang akan menyerang dan bukan kita yang diserang. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menetapkan pada tahun 6 Hijriyah di bulan Dzulqa'dah Nabi berangkat bersama sahabat untuk melakukan umrah. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam dan kaum mukminin radhiyallahu anhum, para sahabat, mereka dihadang dan dilarang masuk Makkah sehingga mereka tertahan di Hudaybiyah. Yang akhirnya setelah terjadi negosiasi yang panjang membuahkan sulh Hudaybiyah. Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak menyempurnakan umrahnya kali itu dan mereka tahallul menyembelih haji di Hudaybiyah dengan perjanjian. Salah satu poin perjanjian sulh Hudaybiyah adalah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam akan diberi kesempatan untuk berumrah tahun depan di bulan yang sama. Dan Quraisy akan menyingkir ke pinggiran Makkah sehingga Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat radhiyallahu anhum leluasa masuk untuk melakukan umrah, melakukan tawaf di Ka'bah. Sehingga tahun depan, tahun berikutnya, tahun ke-7 Hijriyah, di bulan yang sama Dzulqa'dah Nabi sallallahu alaihi wasallam menaikkan umrah tersebut yang disebut dengan umrah al-qadha. Kemudian umrah yang ketiga ketika Nabi alaihi salatu wasallam keluar melakukan penaklukan kota Makkah, Fathu Makkah, di tahun berikutnya, yaitu tahun 8 Hijriyah, di bulan Ramadan. Dari rangkaian perjalanan Nabi tersebut, setelah penaklukan Makkah, Fathu Makkah di bulan Ramadan, lanjut, di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu memerangi Hawazin, pada perang Hunain. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam pada akhir perang akhirnya berhasil meraih kemenangan dan merebut ghanaim, ghanimah yang banyak pada perang Hunain. Pada perjalanan pulang, Nabi alaihi salatu wasallam singgah di tempat yang disebut Ji'ronah atau juga disebut Ji'ronah, antara Thaif dan Makkah dan lebih dekat ke Makkah. Disitulah Nabi alaihi salatu wasallam membagi ghanimah harta rampasan perang Hunain dan dari situ Nabi berihram untuk melakukan umrah berikutnya, itu umrah yang kemudian disebut dengan umrah Ji'ronah atau umrah Ji'ronah, karena Nabi berihram dari situ untuk melakukan umrah masuk ke Makkah. Itu yang ketiga dan itu di bulan Dzulqa'dah. Menurut jumhur ulama, kata Ibn Rajab, menurut jumhur ulama, umrah Ji'ronah itu juga jatuh di bulan Dzulqa'dah. Kemudian yang keempat, umrah Nabi alaihi salatu wassalam yang dirangkaikan dengan hajjatul wada'. Di akhir hayat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu 2 tahun setelahnya, di tahun 10 Hijriyah, meskipun pelaksanaan manasik umrah itu jatuhnya di bulan Dzulhijjah karena digandeng dengan pelaksanaan manasik haji, karena Nabi alaihi wasallam mengerjakan qiran, tetapi ihram Nabi alaihi wasallam ihramnya jatuh di bulan Dzulqa'dah, sehingga kesimpulannya semua umrahnya jatuhnya di bulan Dzulqa'dah. Dan yang terakhir, wallahu alam, di antara disebutkan oleh Ibnu Rajab, wallahu alam, mengenai kebenaran, kepastian kebenarannya, tapi itu disebutkan oleh beliau dalam Lathaif al-Ma'arif. Wallahu alam, ini di antara yang disebutkan dalam Lathaif al-Ma'arif yang terkait dengan bulan Dzulqa'dah. Aqulu ma sami'tu. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Telah kita dengar kedudukan bulan ini, termasuk salah satu dari bulan haram yang secara khusus ditekankan larangan melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut, meskipun kezaliman di setiap waktu haram, namun Allah mengatakan fala tadzimuhun fala tadzimu fihin anfusakum. Dan telah kita dengar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma makna dari ini, bahwa kedzaliman di bulan-bulan haram Dzulqa'dah dan bulan-bulan haram yang lainnya dosanya lebih besar, sebagaimana pula sebaliknya amal soleh dan pahala di bulan Dzulqa'dah dan bulan-bulan haram lainnya lebih besar karena kemuliaan bulan-bulan tersebut. Namun kita mengistimewakan dan memuliakan sesuatu sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Qatadah, fa innal umura tu'azzamu bima 'azzamaha Allahu bih. Tidak dibenarkan dari kita melakukan, membuat penghormatan-penghormatan, pemuliaan-pemuliaan dengan amalan-amalan khusus yang tidak datang tuntunannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di bulan ini tidak ada ibadah-ibadah khusus yang berbeda dengan yang lainnya, yang disyariatkan secara khusus ibadah sholat sebagaimana biasa seperti bulan-bulan yang lainnya, ibadah puasa, puasa-puasa sunnah sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Hendaknya kita jaga sebagaimana kita menjaga di bulan-bulan yang lainnya, terutama tentunya di bulan ini kita mengharap karena pahala bisa lebih besar, karena ini adalah salah satu bulan haram, maka benar-benar kita jaga amalan-amalan kita, amal-amal soleh kita, dan menghindar, menjauhkan diri dari kedzaliman-kedzaliman. Di samping kita menjaga sholat 5 waktu kita. Bagi kaum lelaki berjamaah di masjid, illa min udhrin, kecuali yang punya udhur, perhatikan dan jaga sholat-sholat sunnah rawatib yang akan menyempurnakan, menutupi kekurangan-kekurangan dari sholat-sholat wajib kita. Karena sholat sunnah rawatib itu adalah merupakan sholat-sholat sunnah yang paling mulia, yang paling utama. Oleh karena itu ditekankan dengan digandengkan bersama sholat-sholat fardu, sholat wajib 5 waktu. karena keutamaannya. Dan itu akan menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam mengerjakan sholat lima waktu. Tidak ada di antara kita yang mengklaim bahwa sholat lima waktu yang kita kerjakan sempurna selalu. Mesti ada saja kekurangan. Maka sholat sunnah rawatib itu akan menyempurnakannya. Dan telah dijanjikan pada hadis Ummi Habibah riwayat Muslim dan At-Tirmidzi bahwa yang menjaga sholat sunnah rawatib itu akan diberi rumah istana dalam jannah man hafadha ala 12 rak'atan fil yaumi wal lailah bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa menjaga 12 rakaat siang malam, maka dia akan dibangunkan rumah dalam jannah. Rincian 12 rakaat itu dalam Sunan At-Tirmidzi, yaitu 2 rakaat qabliyah sebelum salat subuh. Kemudian 4 rakaat qabliyah sebelum salat zuhur dan 2 rakaat ba'diyah setelah salat zuhur. Kemudian 2 rakaat ba'diyah setelah salat maghrib. Kemudian 2 rakaat ba'diyah setelah salat isya. Inilah 12 rakaat rawatib. Dan pada hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Ini 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. 4 rakaat. Menyempurnakan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang hanya menetapkan yang dia lihat dari Nabi hanya 10 rakaat. Yani 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Aisyah menetapkan 4 rakaat. Dan hadith Ummi Habibah menetapkan juga demikian sehingga totalnya 12 rakaat. Jadi ba'diyah zuhur hanya 2 rakaat. Itu yang merupakan rawatib sesuai hadith-hadith ini. Dan itu ditunjukkan pula oleh hadith Nabi SAW ketika suatu saat pernah Nabi tersibukkan dari sholat sunnah rawatibnya. Yaitu sholat sunnah rawatib ba'diyah 2 rakaat setelah sholat duhur. Dikarenakan Nabi mengurusi urusan penting suatu kaum. Urusan kaum muslimin dan itu maslahatnya lebih besar. Sampai Nabi SAW kehabisan waktu masuk sholat asar. Dan tidak sempat mengerjakan 2 rakaat ba'diyah. Setelah sholat asar, Nabi SAW mengqadha 2 rakaat tersebut. Dan ini dalil bahwa sholat-sholat sunnah rawatib apabila luput karena ada udhur, bukan kita sengaja, kita rutin menjaganya, terkadang ada udhur sehingga luput, maka bisa diqadha. Dan Nabi hanya mengqadha 2 rakaat, menunjukkan bahwa rawatib ba'diyah setelah zuhur hanya 2 rakaat. Begitu pula rawatib dijaga setelah sholat jumat yang ada hanyalah ba'diyah, tidak ada qabliyah. Hadith-hadithnya dhaif. Yang ada adalah ba'diyah 2 rakaat atau maksimalnya 4 rakaat setelah sholat jumat. Ini terkait dengan sholat. Begitu pula puasa, puasa sunnah. Diupayakan. Nabi alaihi salatu wassalam telah berpesan kepada salah satu sahabatnya, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah." Hendaknya engkau perhatikan puasa. Karena puasa itu tidak ada duanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kita baru saja melewati Ramadan. Puasa sebulan. Bulan sabar, bulan yang penuh dengan kesabaran. Kemudian ada kesempatan di bulan Syawal yang telah lewat. Jika kita ingin meraih pahala puasa setahun tanpa susah payah harus berpuasa setiap hari sepanjang tahun. Karena itu berat dan tidak mungkin dilakukan. Itu menyiksa, oleh karena itu diharamkan. berpuasa setiap hari selama setahun, maka gantinya adalah 6 hari di bulan Syawal, bulan yang lalu, menyusul bulan Ramadan. Sebagaimana telah kita ketahui, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa berpuasa Ramadan, dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, nilainya seperti puasa setahun. Tanpa perlu berpuasa setiap hari sepanjang tahun, karena sudah kita dengar hukumnya dan hakikatnya. Jika itu luput, wallahu a'lam, barangkali ada di antara kita yang ternyata 6 hari Syawal kemarin luput, ditakdirkan tidak dapat, ada kesempatan berikutnya. Pada hadis Abu Hurairah riwayat Ahmad yang disahihkan Al-Albani, Nabi SAW bersabda, siyamu syahri as-sabri wa thalathatu ayyamin min kulli syahr kasiyamid dahr. Shaumud dahri kulli, berpuasa sebulan penuh di bulan sabar, bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan, disebut ya, dinamakan dengan bulan kesabaran, diikuti dengan 3 hari setiap bulan, maka itu sama dengan puasa setahun. Itu pula yang telah diwasiatkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah pada hadis muttafaq alaih, di antara wasiatnya adalah menjaga puasa 3 hari setiap bulan. Nabi SAW rutin puasa 3 hari setiap bulan. Kalau tidak 13, 14, 15 yang merupakan ayyamul bidh, maka la yubali fi ayyi yawmin yasum, seperti kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi tidak peduli hari apa saja jatuhnya, yang jelas terkumpul mesti ada 3 hari dalam sebulan di luar Senin Kamisnya. Yang luput puasa Syawalnya kesempatan Dzulqa'dah ini 3 hari. Bulan berikutnya dan seterusnya sampai Syaban, setiap bulan di luar Ramadan ada 3 hari, tetap bisa mendapatkan pahala puasa setahun. Barakallahu fiikum, nas'alullah at-tawfiq. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Waqim as-salam.